Dari Mojokerto, dari Dawar, terima kasih. Dari Puris, Duarjo. Dari Gresik, Kuringan Anom, terima kasih. Lalu dari Krian. Apa? Oh, oke. Okay. Pokoknya sudah hadir, Jombang, Pasuruan, terima kasih. Kali ini kita siap goyang lagi untuk mempersingkat waktu bareng Rosabella. Karena artisnya masih banyak banget. Artisnya segudang masih. Rosabella, yang lanjut lambaikan tangannya bareng-bareng. Yang di sebelah kiri boleh goyang ya. Kakamu cintaku berlebih. Rio, terima kasih.